Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun yusannul jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin fi subhin wa ula yail isha'aini wa jumu'ah. Ini tanbih atau penjelasan yang menerangkan kesunahan membaca keras bacaan salat. Ini yang dimaksud adalah bacaan Al-Fatihah ya. Jadi disunahkan mengeraskan bacaan Al-Fatihah bagi selain makmum, li ghairi makmum. Kesunahan itu dilakukan di sholat subuh dan di dua rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Jadi ulayayil isya ini maksudnya adalah dua rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Jadi maghrib dan isya itu kalau digabungkan itu jadinya kalimat isya'aini. Yang semestinya makna asli dari isya'aini adalah dua sholat isya, tetapi yang dimaksud adalah sholat maghrib dan isya. Wa jumu'atin, dan juga disunahkan membaca keras Al-Fatihah di saat sholat Jumat. Wa fi ma yuqda baina guru bi syamsi wa tulu'iha, dan disunahkan pula untuk sholat yang dikodok artinya dilakukan di luar waktu, baina guru bi syamsi wa tulu'iha, antara waktu tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Jadi di malam hari ya, semua sholat yang dikodok di malam hari itu disunahkan membaca keras bacaan Fatihah. Wafil ida ini juga disunahkan di saat dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Qala Syaikhuna walau qada'an. Menurut keterangan Ibnu Hajar, kesunahan membaca keras di dua sholat id ini walaupun dua sholat id itu dilakukan dengan cara kodok. Sholat kodok artinya sholat yang dilakukan di luar waktu. Jadi melakukan sholat id setelah matahari bergeser ke barat, setelah masuk sholat duhur. Jadi waktu sholat id itu nanti akan dijelaskan berakhir setelah masuknya waktu sholat duhur. Jadi kalau melakukan sholat id setelah itu masih tetap disunahkan mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Wat tarawihi, juga di sholat tarawih, wa witri Ramadan, dan di sholat witir di saat bulan Ramadan, wa khusufil komari, dan juga di saat sholat gerhana rembulan. Jadi semua sholat ini disunahkan membaca keras bacaan Al-Fatihah, namun khusus bagi selain makmum. Wa yukrahu lima'mumi al-jahru linnahyi anhu. Ini khusus bagi makmum, membaca keras bacaan Al-Fatihah ini hukumnya makruh ya. Mengapa makruh? Karena ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linnahyi anhu. Wa la yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasa ala nahwi na'imin aw musallin. Bagi orang yang sholat atau yang lainnya tidak diperbolehkan membaca keras bacaan Al-Quran bila mengganggu semisal orang yang tidur atau mengganggu orang yang sholat. Jadi syawasa ini artinya mengganggu ya. Kalau mengeraskan bacaan Al-Quran berdampak mengganggu orang lain, itu hukumnya dimakruhkan. Hukumnya tidak diperbolehkan ya. Fayukrohu kama fil majmu', tidak boleh ini maksudnya adalah makruh, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Wa bahadha ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Sebagian ulama membahas melarang mengeraskan bacaan Al-Quran ataupun yang lain bila bacaan itu dilakukan di depan orang yang sholat. Bihadratil musalli. Larangan ini berlaku secara mutlak ya, tanpa ada perincian. Tanpa ada perincian artinya, kalau sebelumnya diberi catatan hukum bila mengganggu, kalau pembahasan sebagian ulama ini, bahasa ba'duhum ini tidak diberikan catatan bila mengganggu. Dan ini, larangan ini terkhusus bila dilakukan di dalam masjid ya. Jadi, membaca keras Al-Quran di dalam masjid, tetapi hal itu dilakukan di hadapan orang yang sholat itu menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan. Mengapa? Li'annal masjida wakfun, wakfun atau bisa dibaca wukifa alal musallina ay asolatan. Karena masjid, wakof asli masjid adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat ini adalah orang-orang yang memiliki manfaat masjid secara asli, asolatan, dunal wa'adhi wal qurra, bukan bagi wa'ad, orang-orang yang memberi nasihat, orang-orang yang memberikan mau'idah, wal qurra, dan juga pembaca Al-Quran. Artinya, kalau wa'ad dan qurra ini, walaupun keduanya baik, kalau mengganggu orang yang sholat, yang masjid itu aslinya diperuntukkan bagi mereka, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Wa yatawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqati lailan. Jadi di selain sholat yang disebutkan tadi, itu disunahkan membaca Al-Fatihah dengan pelan. Tetapi untuk sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah artinya sholat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu ataupun sebab. Sholat sunnah mutlaqah yang dilakukan di malam hari itu kesunahannya adalah tengah-tengah ya, yatawassatu, tengah-tengah antara membaca keras dan membaca pelan. Jadi tengah-tengah ini yang dimaksud, ada yang mengatakan separuh bacaan keras, separuhnya pelan, ada yang mengatakan di antara keras dan pelan. Jadi kalau pengertian keras adalah orang yang di sampingnya mendengar, dan pengertian pelan adalah hanya diri sendiri yang mendengar, maka tengah-tengah ini antara keduanya. Wa sunnah limun faridin, wa imamin wa makmumin takbirun. Disunahkan bagi munfarid, orang yang sholat sendiri, wa imamin dan juga imam, wa makmumin dan makmum, disunahkan untuk membaca takbir fi kulli khafdin wa raf'in, di setiap turun dan naik. Jadi turun untuk menuju ke rukun dan naik juga untuk menuju ke rukun. Maksudnya adalah turun untuk rukuk dan sujud dan naik untuk duduk di antara dua sujud dan untuk berdiri. Kesunahan ini lil ittibai, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La fi raf'in min ruku'in. Ini pengecualian ya. Jadi semua rukun yang terdapat bangun, raf'in atau bangun, itu disunahkan membaca takbir kecuali bangun dari ruku'. La fi raf'in min ruku. Kalau bangun dari ruku, tidak disunahkan mengucapkan takbir, tetapi kesunahannya adalah bal yarfa'u minhu qailan sami Allahu liman hamidah. Kesunahannya adalah bangkit dari ruku ke iktidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Allah menerima pujian orang yang memujinya. Wa sunnah mentuhu, disunahkan juga memanjangkan bacaan takbir. Wa sunnah mentuhu ay takbiri, ini i'rabnya jar ya, karena menjelaskan dhamir dari madduhu yang sebagai mudhof ilaih. Wa sunnah madduhu ay takbiri ila ayyasila ilal muntaqal ilaih. Disunahkan memperpanjang takbir hingga sampai ke rukun setelahnya. Jadi muntaqal ilaih ini artinya rukun setelahnya. Wa in fasola bijalsatil istirohah. Kesunahan memperpanjang ini tetap berlaku walaupun dipisah dengan duduk istirahat. Jadi duduk istirahat atau jalsatil istirohah ini yang dimaksud adalah duduk sebelum berdiri. Jadi duduk setelah sujud yang kedua sebelum berdiri itu disunahkan duduk sebentar. Walaupun demikian, saat ingin bangkit dari sujud kedua ke berdiri, tetap disunahkan memperpanjang bacaan takbir. Wa sunnah jahrun, wallahu a'lamu bisawab.